mencoba untuk melepaskan, tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikmu. Setelah disadari cintamu yang suci, biarlah aku rasa kau bahagia. Asal kau bahagia. Makasih cantik. Terima kasih. Dia dari lagi diriku. Tasya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah ngasih atensi sama Tasya. Semoga kedepannya semakin banyak rezekinya.